نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-102 dari surah Ali Imran, setelah Allah menceritakan bagaimana ahlul kitab Yahudi dan Nasara sangat berharap agar supaya kaum muslimin kembali murtad dan menjalankan agama Yahudi atau agama Nasrani. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih mempertegas lagi, jangan sampai ada yang murtad. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dengan sebenar-benarnya takwa, bukan cuma asal-asalan. Dia beragama Islam ketika dia mendapatkan keuntungan di dalamnya. Kalau dia merasa rugi dunianya, maka dengan begitu cepat dia meninggalkan Islam. Maka Allah SWT mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Baik. Sebagaimana ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Yani min jami'i jawanibihi, dari semua sisi-sisinya. Yani masalah akidah, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalah akhlak, masalah muamalah, masalah ibadah. Semua sisi-sisi kehidupan kita, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Slogan yang senantiasa kita dengar dari kaum muslimin adalah menjadikan Rasulullah suri teladan, menjadikannya contoh, menjadikannya panutan. Semestinya slogan ini betul-betul dijalankan sebagaimana mestinya. Sehingga betul-betul kita menjadi umat beliau alaihi salatu wassalam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kalian menjadi kaum muslimin, ada perintah berikutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Tali Allah Subhanahu wa taala ini banyak diartikan oleh para ulama, ada yang mengatakan Islam itu sendiri, ada yang mengatakan kalimatul la ilaha illallah. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ini petunjuk nabinya. Baik. Kitabullah, ini makna taib hablullah. Berpeganglah, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah Subhanahu wa taala semuanya. Baik. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Orang akan bercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mencoba keluar dari ajaran atau mulai melenceng dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menggaris lurus sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini. Kemudian beliau menggambar di sisi jalan lurus ini jalan-jalan kecil dari kedua sisinya, sambil beliau mengatakan, wala tattabi'us subula, jangan kalian mengikuti jalan-jalan kecil ini. Kapan kalian mengikuti jalan-jalan kecil ini, yakni jalan yang lurus ini, ada pintu-pintu masuk untuk ke jalan-jalan kecil ini. Baik. Kapan kalian mengikuti masuk ke pintu-pintu jalan kecil ini, fatafarraqa bikum an sabilihi, kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan Allah Subhanahu wa taala cuma satu. Sabilullah cuma satu. Apa yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lainnya. Baik. Jadi ketika ada orang mengajak kita untuk melakukan sesuatu atas dasar agama, tanyakan ulang apakah ini diperintah, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah sudah dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kalau tidak, maka jangan repot-repotkan diri untuk itu. Baik. Pastikan dulu ajakan ini merupakan bagian dari agama menurut mereka atau tidak. Baik. Kalau mereka mengatakan bagian dari agama, baik, maka barakallahu fikum, dikembalikan ulang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu ada, maka kita lakukan. Mungkin karena kebodohan kita, kekurangan ilmu kita, sehingga kita tidak mengetahuinya. Alhamdulillah ada orang yang mengajak kita untuk melakukannya. Tapi kalau ternyata kita mencoba mencarinya dalam syariat ini, tidak ada kita dapati, barakallahu fikum, berarti itu bukan ajaran Rasulullah. Baik. Contoh sederhananya yang biasa kita contohkan, barakallahu fikum, ketupat atau lebaran ketupat. Barakallahu fikum. Karena adanya lebaran ketupat ini, akhirnya lebaran Idul Fitri itu redup. Redup. Tidak ada gairahnya. Tidak ada semangatnya lebaran Idul Fitri. Begitu orang pulang dari sholat, balik rumah tidur. Baik. Ada orang datang untuk bertamu, aduh nanti yo, satu kali. Baik. Dikasih teh mungkin, kasih apa. Nanti cookie screen. Barakallahu fikum. Tidak rame, tidak meriah, tidak semarak. Kenapa? Karena mereka akan melakukan lebaran di hari ketujuh nanti. Barakallahu fikum. Lebaran ketupat. Lebaran itu namanya Id. Id itu adalah bagian dari agama. Id. Id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mendatangi kota Madinah, Rasulullah mendapati orang-orang Ansar melakukan dua hari perayaan. Baik. Hari Raya Nairuz dan Mahrajan. Baik. Nairuz dan Mahrajan. Dua hari raya ini mereka rayakan sebelum datangnya Islam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari raya yang lebih bagus. Tinggalkan itu. Itu bukan bagian dari Islam. Tapi ada hari raya untuk kalian, yakni hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Tapi bagaimana gambaran tentang hari raya itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari raya itu yaumu aklin wa syurbin wa dzikrillah taala. Hari makan dan minum, bersenang-senang orang. Tapi berbahagia orang dengan hari raya itu. Baik, kalian berbahagia dengan berbukanya kalian di hari raya Idul Fitri, dan di hari Idul Adha kalian berbahagia dengan memakan sembelihan kurban kalian. Inilah hari raya sesungguhnya. Baik, kita tengok adakah dulu para sahabat melakukan hari raya ketupat seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Para sahabat juga tidak ada. Tabi'ut tabi'in juga tidak ada. Tapi nanti jauh setelah kenabian muncul ada namanya Idul Abrar yang mirip sama seperti hari raya ketupat ini. Idul Abrar namanya. Begitu selesai Ramadan mereka id. Besoknya tanggal 2 Syawal tapi mereka langsung puasa. Puasa 6 hari. Barakallahu fikum. Puasa Syawal namanya. Syawalan 6 hari dengan berharap pahala dari Rasul, dari Allah Subhanahu wa taala, yakni man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal fa ka'annama shama ad-dahra. Siapa yang puasa 1 bulan penuh kemudian dia melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka sama seperti dia berpuasa 1 tahun penuh. Baik. Jadi tanggal 1 mereka lebaran. Tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi kedelapannya, itu ya hari ketujuh. Ya. Hari ketujuhnya mereka melakukan id, namanya Idul Abrar. Ini pun tidak ada contohnya, kita katakan. Dari Rasulullah, para sahabatnya juga tidak ada. Tapi di zaman itu mereka puasa. Barakallahu fikum. Setelah itu mereka melakukan perayaan, perayaan kedua. Barakallahu fikum setelah hari raya. Tetap dianggap oleh para ulama satu yang tidak ada contohnya. Lah umat kita sekarang ini, jangankan 6 hari puasa, puasa Ramadan saja mereka tidak melakukannya sebagian. Yang justru mereka ramai-ramai melakukannya adalah sesuatu yang tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rela mereka menyembelih kambing, membeli ayam, masak ratusan bahkan ribuan ketupat. Barakallahu fikum. Dia sangat bergembira, sangat mewah, sangat meriah. Barakallahu fikum. Yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis uang jutaan. Bahkan tempat-tempat tertentu mereka patungan untuk beli seekor sapi untuk mereka sembelih. Dan mereka bagi-bagi untuk mereka masak menjamu siapapun yang datang pada hari itu untuk mereka jamu. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada adalah hari raya Idul Fitri. Karena adanya kebid'ahan ini barakallahu fikum, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir mati. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir mati. Id di hari raya Idul Fitri hambar. Hambar. Dulunya marak, dulunya ramai, dulunya masyar seru. Barakallahu fikum. Sekarang begitu selesai pulang orang dari kelas tidur, tidak ada kegiatan, tidak ada rame-rame, tidak ada kegembiraan. Sembelihan, kalau kita cerita sembelihan makanan secara umum yang ada di hari-hari raya, bukan cuma hari raya ketupat, bahkan semua hari-hari raya yang dilakukan oleh kaum muslimin selain Idul Fitri dan Idul Adha, hukum asalnya makanannya halal. Makanannya halal. Baik. Makanannya halal. Cuman efeknya ketika kita memakannya sementara kita sendiri membantahnya atau tidak menyepakatinya, tapi orang akan mengatakan, deh ngoni bilang ni boleh, ngoni paling banyak makan. Barakallahu fikum. Itu sehingga para ulama mengatakan tidak boleh dimakan sesungguhnya. Karena kapan kita mengiyakan, kita memakannya, maka orang akan mengatakan kita menyetujuinya, kita menyepakatinya, kita barakallahu fikum. Kita mencocokinya. Wallahul musta'an. Intinya taib. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diabaikan dan muncul sesuatu yang diada-adakan, maka sunnah itu akan menghilang, sunnah itu akan redup. Barakallahu fikum. tidak ada semangatnya. Wahada wake, ini kan yang terjadi di negeri kita ini, barakallahu fikum. Hari Raya Idul Fitri hambar, luar biasa. Taib. Berbeda dengan hari-hari taib, raya ketupatan ini. Wallahul musta'an. Nah, kita kembali ke pelajaran kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Meninggalkan sunnah itulah yang menjadikan orang terpecah belah, bercerai-berai. Bukan mendakwahkan sunnah menjadikan orang terpecah. Barakallahu fikum, karena sebelumnya mereka sudah pecah. Barakallahu fikum. Orang yang di luar sunnah ini, kemudian kita mendakwahkan sunnah, yang mendakwahkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang ikut, ada yang tidak. Ini bukan memecah. Barakallahu fikum. Agar. Justru yang memecah ini adalah orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang memecah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Syarat untuk bersatu adalah bersatunya kita di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak kita senantiasa mengatakan sunnah. Sunnah itu adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. Itu arti sunnah. Barakallahu alaikum. Sunnah itu adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan, akidahnya, akhlaknya, fikihnya dan segala sesuatunya. Baik. Wa atasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Jangan kalian bercerai-berai. Siapa yang mencoba keluar dari ajaran Rasulullah, maka dialah yang menyempal, dialah yang akan melakukan usaha upaya untuk bercerai-berai. Sementara kita diperintahkan untuk berkumpul di atas sunnah ini, berkumpul di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tafarraqu. Baik, jangan kalian bercerai-berai. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Allah mengingatkan kita. Nikmat atas Allah, nikmat Allah SWT atas kalian. Idh kuntum a'da, sebelum Islam ini datang. Orang masya Allah saling memerangi antara satu dengan yang lainnya. Idh kuntum a'da, saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah menyatukan hati-hati kalian dengan Islam, dengan iman, dengan takwa, dengan amal saleh. Baik. Fa'allafa baina qulubikum, Allah menyatukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan jadilah kalian semuanya orang-orang yang bersaudara dari berbagai macam suku, bahasa, warna kulit. Barakallahu fikum, berbeda-beda semuanya satu. Barakallahu fikum. Islam menolak rasisme. Barakallahu fiik. Pokoknya siapapun yang mau masuk Islam dan mengajak mengamalkannya, maka silakan. Hayya hala. Tafadhalu, silakan. Barakallahu fiik. Tidak mengenal warna kulit, mau kulit putih kah, mau kulit hitam kah? Barakallahu fiik. Semuanya. Ketika mereka mau beriman, maka dialah yang paling mulia. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Padahal sebelumnya kalian sudah berada di pinggir jurang kebinasaan, kemudian Allah menyelamatkan kalian. Baik. Kalian berada di kekufuran, barakallahu fikum, sebentar lagi seandainya barakallahu fikum Allah tidak memberi hidayah kalian, maka kalian akan mati musyrik, mati kafir. Barakallahu fikum. Mati mulhid. Tapi dengan adanya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menyelamatkan kalian. Baik. Dari terjerumusnya ke dalam jurang kebinasaan, dikumpulkan kalian di atas Islam, di atas iman, di atas ketauhidan. Baik, fa'angkatakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikian Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kalian ayat-ayatnya agar supaya kalian mendapatkan petunjuk. Masya Allah. Pembahasan ini rentet. Barakallahu fikum. merentet dari pembahasan orang-orang Yahudi Ahlul Kitab dan keinginan mereka untuk mengembalikan kaum muslimin kepada kekufuran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita yang sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah tergiur, jangan pernah terkecoh dengan mereka-mereka ini. Justru kita dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan untuk mati di atas Islam harus i'tisam bihablillah jami'a. Harus berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, bersatu di atas kebenaran ini. Bersatu di atas kebenaran ini. Bersatu di atas ketauhidan. Bersatu di atas Islam. Dan persaudaraan di atas iman, inilah nikmat yang luar biasa. Demikian diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita semuanya mendapatkan petunjuk. Ini nasihat barakallahu fikum. Taib dua ayat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa tetap mengukuhkan hati kita di atas iman, di atas taib Islam sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.